Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Ikhwan wa akhawat fillah rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini sampai jam 10 atau mungkin kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, kita undur sedikit waktunya. Kita akan membahas tentang sifat wudu dan sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat mudah dan insya Allah semuanya sudah mengetahui. Tapi alangkah baiknya kalau menyegarkan kembali yang telah kita ketahui selama ini. Dan diharapkan masing-masing memiliki bukunya, yaitu buku sifat wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi muqaddimah oleh atau dimurojaah oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, dan juga buku sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi muqaddimah atau ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, diterbitkan oleh Pustaka At-Tibyan. Buku kecil 2. Diharapkan semuanya memiliki untuk diri sendiri dan juga mungkin untuk keluarga di rumah atau teman-teman, tetangga dan yang lainnya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, saya tidak akan memperpanjang yang ada di buku ini. Jadi yang ada di buku ini aja dijelaskan supaya lebih terang lagi. Langsung saja kita masuk kepada bukunya. Di situ di halaman nomor 5 ada pengantar penerjemah. Di antaranya disebutkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci atau berwudu. Orang salat tidak wudu, salatnya tidak sah. Atau wudunya tidak benar, maka salatnya tidak sah. Kemudian di halaman nomor 8 itu langsung sifat wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau penulis kitab ini menyebutkan bahwa kalau seorang Islam, seorang muslim hendak berwudhu, yang pertama-tama dilakukan adalah niat dalam hati. Niat dalam hati. Jadi tempatnya niat adalah di dalam hati. Tidak ada sunnahnya melafatkan niat. Jadi tidak ada sunnahnya ya melafatkan niat. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada, hanya ketika haji saja beliau mengucapkan labbaika hajjan atau umrah labbaika umratan. Selain itu tidak ada diucapkan niat dalam hati. Jadi niat aja mau wudu supaya diperbolehkan salat dan melakukan hal-hal yang diperlukan wudhu. Jadi niat wudhu supaya diperbolehkan untuk sholat dan hal-hal lain yang diharuskan berwudhu. Kemudian setelah niat membaca bismillah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudhu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah, tidak membaca bismillah. Jadi membaca bismillah. Namun kalau seandainya lupa, maka wudhunya sah dan dia tidak perlu mengulangi wudhunya lagi. Bismillah. Kecuali kalau kita berada di dalam kamar mandi yang di sana ada tempat kotoran, buang air besar atau kecil, maka bismillahnya di dalam hati saja. Karena kita dilarang berzikir kepada Allah di tempat-tempat kotor seperti kamar mandi ya. Kamar mandi tempat buang air besar atau air kecil. Kemudian setelah itu disunnahkan mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Jadi sebelum wudu cuci dulu kedua telapak tangan 3 kali, dan di situ juga ada gambarnya, gambar nomor 1. Bagaimana cara mencuci kedua telapak tangan supaya bersih ya. Sebelum kita wudu supaya bersih dulu. Kemudian berkumur-kumur, yaitu memutar-mutar air di dalam mulut kemudian mengeluarkannya. Berkumur. Hanya nanti kalau kita kembali kepada hadis-hadis sahih itu digabung antara berkumur dengan yang setelahnya, yaitu istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung kemudian istinsar, bukan istinsyar ya, itu syar tulisannya, yang benar istinsar pakai ta, yaitu mengeluarkannya. Disunnahkan bersungguh-sungguh ketika memasukkan air ke hidung, kecuali jika sedang mengerjakan shaum atau puasa, karena dikhawatirkan air itu akan tertelan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinshaq illa an takuna shaiman." Bersungguh-sungguhlah kalian ketika melakukan istinshaq, yaitu memasukkan air ke hidung, kecuali jika sedang berpuasa. Hadis sahih ya. Jadi ada berkumur, ada air ke hidung. Itu mungkin kita biasa memisahkan, berkumur dulu 3 kali, lalu masukkan air ke hidung ya. Istinsyak itu disedot dalam-dalam, sedot ya. Kemudian istinsar itu dikeluarkan, bukan keluarnya dikeluarkan. Jadi benar-benar dikeluarkan. Itu 3 kali. Mungkin kita biasa melakukannya, kita pisah sendiri-sendiri. Tapi kalau kita kembali kepada hadis-hadis sahih itu digabung. Jadi kita ngambil air dengan tangan kanan, lalu yang separuh kita masukkan mulut dan separuh kita sedot ke hidung. Kemudian dari mulut dikocok-kocok, dikeluarkan, yang di hidung juga dikeluarkan atau disedot. Lalu ngambil air lagi yang kedua seperti itu, dan yang ketiga seperti itu, digabung. Penggabungan ini mungkin kalau belum biasa sulit. Tapi kalau sudah kita biasakan 10 hari sekian hari, ternyata ini yang paling praktis, paling mudah. Jadi yang afdol, yang sunnah itu ngambil air dengan tangan kanan, yang separuh dimasukkan mulut untuk berkumur, separuh disedot ke hidung, dikeluarkan lagi dari hidung, yang di mulut dikumur-kumurkan, dikeluarkan, kemudian yang kedua dan ketiga seperti itu. Itu yang afdol. Dan insya Allah semuanya bisa kalau memulai. Mungkin pertamanya sulit karena gak biasa, setelah itu akan terbiasa. Kalau toh seadanya tetap dipisahkan, ya sah, tidak masalah. Kemudian setelah itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, membasuh wajah. Ada batasan wajah. Para ulama mengatakan batasan wajah min mana bitis sya'ril mu'tad ila asfalid daqan tulan wa minal udun ila al-udun 'ardun. Jadi panjangnya batas wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang wajar sampai ujung dagu atau jenggot. Panjangnya ya, tempat tumbuhnya rambut yang wajar, karena ada orang yang rambutnya tumbuh gak wajar. Ada orang mungkin botak, ada orang mungkin di dahinya sudah tumbuh rambut. Jadi tempat tumbuh rambut yang wajar sampai bawahnya dagu, bawahnya janggut. Adapun lebarnya dari telinga ke telinga, itu wajah. Jadi wajah itu yang biasa tampak dari depan, itulah namanya wajah. Dibasuh wajah 3 kali. Di situ juga ada gambar semuanya ya. Jadi wajah itu yang tampak itu dari depan. Kemudian kalau orang ada jenggotnya, ada jenggot ya, lihya. Itu kalau lihyanya tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka air wudhu harus mengenai kulitnya, harus, karena hukumnya hukum kulit. Kalau jenggotnya tebal sehingga kulitnya enggak kelihatan, maka yang wajib itu adalah membasuh bagian depannya aja, gini aja. Cuman yang sunnah, yang apa, di sela-sela jenggot-jenggotnya sampai air kena di dasar kulitnya. Itu bagi orang yang mempunyai jenggot menyela-nyela sehingga air sampai, itu yang afdol. Adapun yang wajib pokoknya bagian depannya kena. Seperti itu aja. Di situ juga ada gambarnya, gambar nomor 4. Itu adalah wajah. Selanjutnya membasuh kedua tangan sampai ke siku. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah. Jadi wudu ini dasarnya adalah surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi membasuh kedua tangan sampai ke siku. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Maidah. Sampai siku ya. Dan perlu disela-sela di siku-sikunya. Karena banyak orang wudhu ternyata sikunya masih kering. Disela-sela, digosok-gosok. Kemudian juga di antara jari-jari disela-sela. Yang kanan dulu 3 kali. Kemudian setelah itu yang kiri 3 kali. Seperti itu persis. Kemudian berikutnya lagi mengusap kepala dan kedua telinga 1 kali. Itu gambarnya, ada gambar nomor 6 ya. Jadi mengusap kepala yang sunnah itu cuma sekali saja, ngambil air. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'a fi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihi ma ila qafahu, tsumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Jadi ngambil air lalu diusap dari depan kepala ke belakang sampai tengkuk, dari tengkuk dibalik lagi ke depan, langsung digandeng dengan mengusap dua telinga. Jadi telinga tanpa mengambil air lagi, langsung dengan airnya kepala. Jadi kepala dari depan ke belakang, belakang ke depan, langsung telinganya gandeng. Itu di dalam hadis-hadis sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya. Jadi kepala itu yang sunnah cuma sekali saja. Dari depan sampai belakang, dari belakang ke depan lagi, langsung gandeng dengan telinganya. Dan telinga tidak perlu ngambil air lagi. Hadis yang sahih, telinga itu dengan air bekasnya kepala, jadi nyambung. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, itu gambarnya ya, gambar nomor 6 dan gambar nomor 7, halaman 14 dan 15. Kepala dan telinga. Kemudian setelah itu halamannya sama. Oh, punya saya gambarnya gambar nomor 6. Ya, pokoknya gambarnya ya, ada halamannya kan sama kan? 14 15 ya. Kemudian setelah kepala selesai membasuh kedua kaki hingga mata kaki berdasarkan firman Allah di surat Al-Maidah tadi, wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi mata kaki ya, semuanya insyaallah tahu mata kaki ya. Yaitu tulang yang menonjol di bagian bawah betis yang merupakan penyangga tubuh kita. Kemudian juga perlu disela-sela di antara jari-jari, apalagi ada orang yang jari-jarinya itu saling berdempetan. Disela-sela di antara jari-jarinya. Kemudian juga perlu digosok-gosok di tumitnya. Karena banyak orang wudhu tumitnya masih kering. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit daripada api neraka. Jadi yang kanan dulu 3 kali, kemudian setelah itu yang kiri 3 kali. Di situ juga ada penjelasan lagi bagi orang yang kaki atau tangannya putus. Itu beliau mengatakan dibasuh bagian yang tersisa, ujung bagian yang tersisa, baik tangan atau kakinya. Dan ada gambarnya di halaman nomor 17. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, setelah wudu membaca doanya wudu. Di situ juga telah dituliskan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian berdoa supaya kita dijadikan orang yang selalu taubat dan orang yang selalu bersuci. Kemudian setelah itu wajib membasuh semua anggota wudhu sekaligus. Ini namanya mualah ya, mualah. Jadi mualah itu sekaligus, nggak boleh terpisah. Jadi mungkin wajah, kemudian tangan, setelah itu ngobrol-ngobrol. 10 menit kemudian dilanjutkan kepala dan kaki. Itu tidak boleh. Harus mualah, harus gandeng. Setelah wajah, tangan, langsung kepala, langsung kaki, enggak boleh terputus. Apalagi terputus dalam jangka waktu yang lama. Di situ dikatakan tidak boleh terputus sampai bagiannya kering. Jadi enggak boleh sampai kering. Jadi mualah itu namanya bersambung, tidak terputus. Kemudian juga setelah selesai wudu boleh memakai handuk atau tisu atau yang lainnya. Tidak ada larangan dan tidak ada afdol-afdolan. Afdol mana diusapi atau tidak? Tidak ada afdol-afdolan, semuanya boleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mandi itu beliau usap dengan tangannya, diusap-usap. Beliau enggak mau dengan handuk karena mungkin handuknya kotor, tapi dengan tangan. Tapi sama saja. Itu sifat wudu yang ada di dalam kitab ini. Atau mungkin kita simpulkan saja supaya gampang ya, pakai poin-poin. Yang nomor satu adalah niat. Ya, poin nomor satu adalah niat. Niat dalam hati, saya niat wudu supaya dibolehkan untuk sholat. Atau dibolehkan juga hal-hal lain yang diperlukan wudu. Kemudian yang kedua membaca bismillah. Kemudian poin yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian poin yang keempat, membasuh wajah atau berkumur dulu. Kumur sekaligus nyedot air ke hidung dan mengeluarkannya lagi 3 kali. Yang keempat ya, berkumur sekaligus menyedot air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi 3 kali. Kemudian setelah itu yang kelima, membasuh wajah 3 kali. Poin yang kelima. Kemudian setelah itu poin yang keenam, membasuh tangan sampai siku-siku 3 kali, yang kanan kemudian yang kiri seperti itu. Jadi membasuh tangan kanan sampai siku-siku 3 kali, yang kanan kemudian yang kiri seperti itu. Kemudian poin yang nomor ketujuh, membasuh kepala sekaligus telinga atau mengusap kepala sekaligus telinga 1 kali. Ngusap ya, bukan basuh. Kalau basuh itu ada air yang mengalir, kalau ngusap tidak ada air yang mengalir. Mengusap kepala sekaligus telinga 1 kali. Kemudian yang poin nomor 8, membasuh kaki sampai mata kaki sambil diusap-usap di sela-sela di antara jari-jari 3 kali, yang kanan kemudian yang kiri. Kemudian poin yang terakhir, yang ke-9, membaca doa wudhu. Itu aja kalau disimpulkan. Cuman ada 9 poin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, wudhu ini keutamaannya sangat banyak. Di antara keutamaan wudhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dan yang lain-lainnya, bahwa tiap-tiap kita membasuh dan mengusap itu dosa kita rontok. Membasuh telapak tangan, dosa telapak tangan rontok semuanya bersama air, sampai tetesan air yang terakhir. Demikian pula kalau kita berkumur, nyedot air ke hidung, dosa mulut, dosa hidung semuanya rontok sampai tetesan air yang terakhir. Demikian pula wajah, tangan, kepala, dan kaki, dosanya rontok semuanya. Nah, supaya kita ketika wudhu ini khusyuk, kita bayangkan. Ketika antum wudhu, antum bayangkan bahwa tiap-tiap membasuh dan mengusap itu dosanya rontok. Bayangkan ya, dosanya rontok, jatuh semua. Sampai tetesan air yang terakhir. Itu hadisnya panjang, karena mungkin waktunya singkat ya, saya tidak membacakan hadisnya dengan lafadznya. Karena kalau masing-masing dibacakan hadisnya, waktunya enggak cukup. Jadi rontok kita bayangkan. Kemudian setelah itu juga, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa kalau orang wudu dengan sempurna, kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat dengan khusyuk. La yuhadditsu fihi ma nafsahu. Khusyuk ya, tidak ada pembicaraan lain dalam hati selain salat, khusyuk. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa kharajat min dunubihi kayauma waladatu ummu. Dia keluar dari dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi wudhu yang benar, kemudian sholat dua rakaat yang khusyuk, kita keluar dari dosa seperti kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Keutamaan wudhu. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar suara terompa sahabat Bilal di surga. Padahal sahabat Bilal ini masih berada di dunia. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, wahai Bilal, saya mendengar suara terompamu di surga. Kamu punya amalan apa? Sahabat Bilal mengatakan, saya tidak punya amalan yang istimewa menurut saya. Hanya saja tiap-tiap saya selesai wudhu, saya selalu sholat. Setiap selesai wudhu, beliau selalu sholat. Yang kemudian dikenal dengan sholat sunnah wudhu. Jadi tiap-tiap selesai wudhu, sholat sunnah wudhu. Dan sholat sunnah wudhu itu jaraknya dekat dengan wudhu. Karena kalau jaraknya jauh, maka gugur. Karena waktunya sudah hilang. Jadi kita jangan meninggalkan sholat sunnah wudhu. Tiap-tiap selesai wudhu, kita sholat dua rakaat. Selanjutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di situ di halaman nomor 19 dituliskan sunnah-sunnah wudhu. Disunnahkan bersiwak atau gosok gigi sebelum wudhu. Bahkan ini Rasulullah ingin mewajibkan, tapi Rasulullah khawatir memberatkan umatnya. Beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudhu. Kalau sekiranya aku tidak khawatir memberatkan umatku, pastilah aku perintahkan mereka supaya bersiwak tiap-tiap wudhu. Gosok gigi ya. Baik dengan siwak yang dari Arab itu ya, dari batang pohon arak, atau apa saja bisa membersihkan gigi. Misalnya sikat gigi yang biasa ada di rumah, atau mungkin dengan pasta gigi, boleh silakan. Yang penting pokok giginya dibersihkan, siwak. Karena kita mau sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kita dianjurkan bersih-bersih. Diusahakan di antara sela-sela giginya enggak ada kotoran. Demikian pula diusahakan bau mulutnya tidak mengeluarkan bau yang tidak enak. Gosok gigi. Dan gosok gigi ini sangat dianjurkan dalam beberapa tempat, di antaranya ketika wudhu ini dan juga nanti ketika hendak sholat, termasuk ketika hendak baca Quran. Kemudian juga ketika bangun tidur, ketika mulut mengeluarkan bau tidak enak, sangat dianjurkan. Kemudian termasuk sunnah-sunnah wudhu dulu juga, mencuci kedua telapak tangan sebelum wudhu 3 kali, itu sunnah ya. Kecuali mencuci kedua telapak tangan bangun tidur. Orang kalau bangun tidur, sebelum ngambil air, sebelum memasukkan tangannya ke dalam air, itu wajib mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Wajib ini ya, tiap-tiap bangun tidur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha talatan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Jika salah seorang dari kamu bangun dari tidur, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana air hingga ia mencucinya 3 kali. Sesungguhnya ia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam, di mana letak tangannya sewaktu ia tidur. Karena ketika kita tidur, tangan kita kemana aja nggak tahu, ke tempat-tempat kotor. Jadi bangun tidur itu wajib membasuh tangan 3 kali sebelum memasukkan ke dalam tempat air. Ada salah seorang Imam Nawawi menceritakan ya di dalam kitabnya Bustanul Arifin tentang seorang ulama menyampaikan hadis ini kepada muridnya. Lalu ada seorang murid yang enggak percaya. Saya tahu ketika saya tidur tangan saya di mana, saya tahu. Jadi saya enggak perlu nyuci. Sombong ya. Padahal Rasulullah sudah mengatakan begini, dia menolak hadis sahih. Akhirnya subhanallah, dia ketika tidur, maaf-maaf ya, tangannya itu masuk ke duburnya. Bukan jarinya ya, tangannya semuanya masuk ke dubur. Karena dia menghina hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangannya kotor semua masuk ke dubur, bayangkan aja. Loh kok bisa? Oh ya bisa. Allah hendak memberikan pelajaran kepada dia. Karena dia menolak hadis yang sahih. Kalau ini wajib, adapun ketika mau wudu itu sunnah. Demikian pula istinsyak serta istintar itu juga sunnah. Demikian pula menyela-nyela jenggot. Bagi orang yang jenggotnya tebal, lebat, sehingga kulitnya enggak kelihatan, itu sunnah, menyela-nyela sunnah. Yang wajib adalah bagian depannya. Bagian depannya basah. Menyela-nyela ke dalam itu sunnah. Demikian pula menyela-nyela jari jemari baik tangan atau kaki itu adalah sunnah. Kemudian di situ disebutkan juga poin yang nomor 6 halaman 22, mendahulukan yang kanan kemudian kiri itu sunnah. Berarti menurut di kitab ini kiri dulu kemudian kanan sah, tapi yang sunnah yang afdol kanan dulu baru kiri. Sebagaimana Rasulullah menyontokkan hal itu. Kemudian membasuh anggota wudhu 3 kali itu sunnah. Adapun sampai keempat itu adalah was-was dan dolim serta melampaui batas. Jadi 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali adalah sunnah afdol. Lebih dari 3 itu adalah nyimpang, berlebih-lebihan. Kecuali kepala ya, kepala 1 kali saja. Yang membasuh 3 kali maksimal. Atau misalnya enggak urut, mungkin wajahnya 1 kali, tangannya 2 kali, kakinya 3 kali, boleh semuanya. Yang penting minimal 1 kali dan maksimal adalah 3 kali dalam hal membasuh. Kalau mengusap cukup sekali saja. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang sunnah-sunnah wudhu. Kemudian di situ juga ditutup dengan pembatal-pembatal wudhu. Pembatal-pembatal wudhu. Yang pertama-tama disebutkan keluarnya sesuatu dari 2 jalan, kubul dan dubur, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Buang air besar dan buang air kecil itu batal. Batal wudhunya ya. Kemudian poin yang nomor 2, keluar angin dari dubur, itu membatalkan wudhu. Kalau keluar angin dari depan tidak membatalkan wudhu. Karena terjadi itu ya. Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang wanita yang keluar angin dari depan. Kata beliau tidak membatalkan wudhu. Biasanya ketika musim dingin yang sangat. Kemudian termasuk yang membatalkan wudhu pula yang ketiga adalah hilangnya akal. Baik karena gila, karena pingsan, karena mabuk atau tidur nyenyak sehingga hilang kesadarannya. Adapun kalau tidur yang kesadarannya masih ada, maka tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat termasuk membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan dengan syahwat. Tolong ibu-ibu anaknya, menyentuh kemaluan dengan syahwat ya. Mengenai menyentuh kemaluan ini ada 2 hadis. Yang 2 hadis ini tampaknya bertentangan dan 2-duanya sama-sama sahih. Ternyata keduanya bisa didudukkan, bisa dikompromikan. Yaitu ada hadis di situ disebutkan 1, man massa dzakarahu falyatawaddo, atau man massa farajahu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia wudu. Jadi hadis ini menyatakan bahwa orang menyentuh kemaluan adalah wudunya batal. Wudunya batal ya. Namun ada juga hadis yang lain, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya setelah wudu, apakah wudunya batal atau tidak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal huwa illa bat'atun minka." Kemaluan itu adalah bagian dari tubuhmu sendiri. Jadi kemaluan itu sama dengan tangan, sama dengan kaki. Artinya enggak batal. Nah ini sama-sama sahih bertentangan. Yang di sini mengatakan batal, sini mengatakan enggak batal. Sebagian ulama memegang yang tidak batal, mutlak enggak batal. Sebagian ulama memegang yang batal, mutlak batal. Seperti di kita Syafi'i kan mutlak batal ya. Sebagian ulama mendudukkan, mengkompromikan 2 hadis itu, al-jam'u bainal haditsain. Cara mengumpulkannya bahwasanya kalau disertai syahwat dia berfungsi sebagai kemaluan, maka membatalkan wudu. Kalau tanpa disertai syahwat, maka dia fungsinya sama dengan anggota tubuh yang lain, sama dengan tangan, sama dengan kaki, maka tidak membatalkan wudu, menyentuh kemaluan. Kemudian di situ juga disebutkan yang kelima, memakan daging unta. Memakan daging unta ya. itu membatalkan wudu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ya, ana tawaddau min luhumil ghanam, wahai Rasulullah, apakah kita perlu wudu setelah makan daging kambing? Beliau mengatakan, in syi'ta, kalau kamu mau wudu silakan. Kemudian orang itu tanya lagi, ana tawaddau min luhumil ibil, apakah kita perlu wudu ya Rasulullah kalau setelah makan daging unta? Ibu-ibu, tolong ibu-ibu, tolong ya, jangan sampai gara-gara satu orang ganggu yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, tawaddu min luhumil ibil." Iya, kamu harus wudu kalau habis makan daging unta. Di Indonesia ada unta enggak? Ada. Di kebun binatang. Iya. Mungkin antum barangkali ke negeri Arab ya, umroh atau haji, di sana makan unta itu batal. Wudunya batal. Bahkan diperjelas di situ memakan seluruh isinya unta, seluruh isi perutnya ya, hatinya, lemaknya, jantungnya, babatnya, semuanya, kalau susunya tidak batal. Kalau susu tidak batal. Iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh orang wudu setelah minum susunya unta. Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang kenapa kalau orang habis makan daging unta kok wudu. Yang jelas syariat Allah itu banyak hikmahnya. Ada yang kita tahu, ada yang kita enggak tahu. Jawaban paling gampang, karena Rasulullah nyuruh wudu, ya kan? Jawaban paling gampang. Tapi juga ada ilahnya. Syekh Utsaimin mengatakan di antara ilahnya itu karena daging unta panas. Jadi orang kalau habis makan daging unta itu panas sekali, sehingga perlu dikasih air supaya meredakan panasnya. Panas, lebih panas daripada daging kambing. Kemudian demikian pula kalau orang minum kuah daging unta, maka lebih hati-hati ikhtiyat, maka dia dianjurkan untuk berwudu. Itulah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang pembatal-pembatal wudu yang ada di dalam kitab tersebut. Kemudian hal-hal yang terlarang bagi orang yang tidak berwudu. Orang kalau enggak punya wudu, itu yang dilarang apa saja? Di situ yang pertama malah dituliskan menyentuh Al-Qur'an. Menyentuh Al-Qur'an ya, enggak punya wudu enggak boleh. Memang ini madhabnya kebanyakan ulama, Syafi'i, Hambali, kemudian Maliki, dan insya Allah juga Hanafi. Kalau enggak punya wudu, enggak boleh nyentuh Al-Qur'an. Banyak ulama seperti ini. Namun dalil yang mereka bawa tidak sahih sharih. Di antaranya dalil yang dibawakan di situ, la yamassul Qur'ana illa tahir. La yamassal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh seseorang memegang mushaf Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Kecuali suci. Nah, hadis ini punya beberapa makna. Bisa diartikan suci ini adalah punya wudu. Bisa diartikan artinya orang Islam. Islam itu suci. Karena ada ayat yang menyatakan innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Jadi dalil-dalil tentang hal ini tidak sahih sharih. Mungkin sahih tapi enggak sharih. Sanadnya sahih tapi tidak tegas menyatakan seperti itu. Atau mungkin tegas tapi enggak sahih. Sehingga sebagian mengatakan enggak apa-apa, tanpa wudu enggak apa-apa, tapi kalau wudu lebih afdol tentu saja. Kecuali kalau orang junub memang enggak boleh. Orang haid pun menurut sebagian ulama boleh. Tapi kita bahas pada waktu yang lainnya aja masalah haidnya. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan sholat, tentu saja tidak boleh karena Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang tidak punya wudu. Bagaimana kalau sujud tilawah atau sujud syukur? Di situ disebutkan boleh ya, tapi ini juga ada khilaf di kalangan ulama. Sujud tilawah apakah perlu wudu dulu? Sujud syukur apakah perlu wudu dulu? Di situ disebutkan boleh. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Karena yang namanya sujud, ya sujud. Ada syarat-syaratnya sujud, diantaranya bersuci. Jadi di situ dinyatakan boleh, tapi sebagian ulama yang lain menyatakan tidak boleh. Harus punya wudu dulu. Kalau saya yakin dengan pendapat yang mengatakan harus punya wudu dulu. Karena itu sujud, dan sujud syarat-syaratnya juga sama dengan syarat-syarat sholat. Tapi fikih ya, beda pendapat. Kemudian yang nomor tiga adalah tawaf di Ka'bah. Orang kalau tawaf di Ka'bah harus punya wudu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tawafu bil baiti salatun tawaf di Baitullah itu sama dengan sholat, hanya saja diperbolehkan ketika tawaf itu berbicara, tapi harus punya wudu. Itulah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang wudu. Mudah-mudahan jelas. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui pertanyaan di kertas ya. Sekarang kita sambung saja dengan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wudu adalah merupakan juga pengkondisian. Sebelum kita masuk ke dalam salat, kita kondisikan dulu dengan wudu. Aktivitasnya dihentikan dulu wudu dan kita siap-siap untuk masuk ke dalam salat dengan wudu itu. Langsung saja kita masuk ke dalam kitab ini. Di situ di pengantar penerjemah halaman ke-6 ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Ada orang mengatakan kita enggak bisa salat seperti salatnya Nabi, enggak bisa. Karena kita enggak pernah ketemu Nabi. Nah, jawabannya, walaupun kita enggak ketemu Nabi, tapi kan ada hadis-hadisnya Nabi. Sunnah-sunnah Nabi yang menerangkan bagaimana salatnya Nabi. Dan kita bisa sholat meniru sifat sholat Nabi Muhammad SAW dengan mempelajarinya. Dan buku yang sangat lengkap dalam masalah ini ya, membawa riwayat-riwayat itu, lengkap riwayat-riwayatnya, itu ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala yang berjudul Sifat Sholat Nabi. Sifatu Sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifat sholat Nabi Muhammad SAW, dan itu juga ada terjemahannya. Itu bagus dari segi dalil-dalilnya. Beliau kumpulkan dalil, insya Allah lengkap. Hanya memang ada beberapa hal yang tidak disetujui oleh para ulama. Yang namanya kitab itu enggak ada yang sempurna ya. Yang sempurna cuma Al-Quran saja. Al-Quran sempurna. Tapi kitab dari segi dalil bagus, karena beliau kumpulkan dalil dan usaha beliau luar biasa. Kumpulkan dalil. Ada beberapa pendapat yang sebagian ulama enggak setuju. Di antaranya sifat kerasnya beliau ketika mewajibkan orang waktu sujud harus tangan dulu, yang lutut dulu keliru. Itu sikap keras ya. Dan para ulama enggak setuju. Karena memang banyak hadis dan sahih masalah itu, nanti kita bahas pada saatnya. Kemudian juga tentang beliau yang mengatakan bahwa orang bersedekap ketika itidal, samiallahu liman hamidah, itu bid'ah. Bid'ahnya orang Saudi itu. Ya. Itu enggak ada yang setuju, enggak ada yang setuju. Karena yang mengatakan bersedekap itu punya dalil banyak, banyak dalilnya ya. Kalau disebutkan di sini bisa satu pertemuan khusus bahas dalil itu. Artinya jangan kita gampang-gampang menvonis punya dalil. Beda pendapat silakan, lapang dada, lapang dada. Kemudian juga ketika apa namanya bangkit dari sujud menuju berdiri. Atau bangkit dari tasyahud awal menuju berdiri ke rakaat ketiga, itu beliau mengharuskan tangannya ajin, tangannya menggenggam. Iya, mengharuskan. Padahal juga ada hadis yang menyatakan tidak menggenggam. Tapi beliau mengharuskan. Kemudian juga tentang tasyahud, bacaan tasyahud. Beliau mengharuskan supaya bacaannya itu apa namanya? Assalamu ala nabiyyi. Kalau kita kan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kalau boleh assalamu alan nabiyyi, itu ijtihadnya sebagian sahabat. Padahal hadisnya sahih menyatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu dan beberapa yang lainnya. Tapi rahimahullah beliau sudah berusaha luar biasa, dan kitab yang sangat berharga perlu dimiliki, tapi juga kita gabung dengan kitabnya Syekh bin Baz, dengan kitabnya Syekh Utsaimin, dan kitab-kitab fikih lainnya. Fikih. Atau kalau mau yang paling lengkap, sekarang keluar ensiklopedia sholat. Itu sangat lengkap, ditulis oleh penulis Hisnul Muslim, Dr. Said bin apa namanya? Bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Itu diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i, ensiklopedia sholat. Sampai sekarang sudah keluar 2 jilid insyaallah, besar-besar, tebal-tebal. Baru 2 jam masih bersambung jilid ketiga dan keempat mungkin. Ya, kita langsung aja masuk dalam kitab ini. Halaman ke-11 dituliskan sifat sholat Nabi Muhammad SAW, poin yang nomor 1. Kalau kita hendak sholat, maka kita perlu menghadap kiblat, kemudian mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini harus ini. Jadi takbiratul ihram ini merupakan rukun ya, rukun sholat. Tidak boleh ditinggalkan, kalau ditinggalkan tidak sah sholatnya. Allah Maha Besar. Dalilnya apa? Di situ disebutkan dalilnya dengan lafadznya juga, idza qumta ila sholati fa asbiril wudu tsumma istaqbilil qibla fakabbir. Apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudhumu terlebih dahulu, kemudian menghadap ke arah kiblat, lalu ucapkanlah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Harus ya, diucapkan keluar suaranya, bukan dalam hati. Jadi keluar suara. Yang dimaksud keluar suara itu yang kita harus dengar. Kita harus dengar. Kita mendengar dengan catatan ketika suasana itu tenang dan telinganya normal. Jadi misalnya malam hari ketika suasana tenang dan orang telinganya normal, lalu dia mengucapkan Allahu Akbar, dengar, itulah yang dimaksud kita dengarkan. Seandainya suasana bising, kita mengucapkan seperti itu tapi enggak kedengaran, enggak apa-apa, itu dianggap kedengaran. Karena kita enggak kedengaran karena suara yang bising. Atau orang yang telinganya sakit, yang misalnya orang normal suara gitu dia dengar, karena telinganya kurang dengar sehingga dia enggak dengar, enggak apa-apa, itu dianggap dengar. Karena kesalahan ada pada telinganya, bukan ada pada pengucapannya. Diucapkan. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, poin yang nomor 2, disunnahkan mengangkat kedua tangan setentang bahu ketika bertakbir dengan merapatkan jari jemari tangannya, dan itu ada gambarnya, gambar nomor 1. Sama nomornya ya. Gambar nomor 1. Jadi jari jemari dirapatkan setentang bahu ya. Kemudian nanti juga ada riwayat lagi, yaitu setentang telinga, jadi setinggi telinga. Mengangkat kedua tangannya setentang telinga. Jadi begini boleh bahu, atau begini juga boleh telinga. Bahu boleh, telinga boleh. Itu semua ada hadisnya, dan itu disebutkan lafadznya ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya setentang bahu jika hendak memulai salat, setiap kali takbir untuk ruku', dan setiap kali bangkit dari ruku'. Ada 3 tempat ya. Takbiratul ihram mengangkat tangan sebahu, ketika mau rukuk ya, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, tapi ada lagi 1, ketika bangkit dari tasyahud awal. Jadi ngangkat tangan, nanti ada keterangan yang 4 itu yang sunnah ya. Atau setentang telinga. Masing-masing ada gambarnya, gambar nomor 2. Kemudian poin yang nomor 3, kemudian menggenggam pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanan serta meletakkannya di atas dada. Jadi menggenggam pergelangan tangan kanan dengan tangan kiri. Pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Jadi tangan kanan di atas ya, jadi tangan kirinya itu digenggam, pergelangannya digenggam. Jadi begini ya, di dada. Dan yang dimaksud dada itu ya di dada gini, bukan terlalu gini ya. Jadi ada seperti gini ya. Nah, karena saya lihat prakteknya para ulama enggak ada yang sholatnya gini. Sholatnya biasa aja. Ya begini namanya sudah di dada ini. Kan ada sebagian ikhwan mungkin atau akhwat mungkin yang sholat gini ya. Sehingga orang-orang heran ini madhab apa ini. Iya. Padahal prakteknya para ulama enggak ada yang seperti itu. Jadi begini aja. Jadi di sini yang cara pertama, pergelangan tangan kiri digenggam oleh pergelangan tangan kanan. Di tangan kanan di atas. Itu cara yang pertama, dan di situ disebutkan riwayat hadisnya, itu ada gambarnya juga ya, gambar nomor 3. Atau meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri atau lengan kiri serta meletakkannya di atas dada. Jadi berarti ada 3 cara. Ya, ada 3 cara ya. Cuma di situ gambarnya cuma ada dua. Jadi cara yang sama-sama di dadanya ya, semuanya di dada. Ada riwayat di bawah pusar itu enggak sahih. Di bawah pusar enggak sahih, di dada. Jadi cara yang pertama, tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Kemudian yang kedua, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Atau telapak tangan kanan di atas lengan tangan kiri. Jadi ada tiga cara. Jadi gini, boleh, ada sunnahnya. Gini, boleh, ada sunnahnya. Atau gini juga boleh, ada sunnahnya. Ya. Jadi akhwat mungkin gak bisa lihat ya, diberitahu aja nanti oleh suaminya. Atau membayangkan aja ya. Kemudian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di situ juga dibawakan dalil-dalil sekaligus tentang di atas dada. Yang keempat, mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Nah ini ya, jadi kalau ada yang tanya, ketika kita sholat, pandangan kita kemana? Maka pandangannya di tempat sujud, supaya khusyuk. Ini jangan dikira sia-sia ya, konsentrasi mata sholat itu. Jadi matanya juga konsentrasi, sehingga matanya gak kemana-mana. Makanya orang-orang meditasi itu sebenarnya niru sholat itu kan. Meditasi kan lihat satu titik kan. Iya, itu niru sholat itu. Sholat itu lah satu titik di tempatnya sujud, dilihat aja. Ya, ambil konsentrasi ke dalam bacaannya serta dijaga kekhusyukannya. Jadi mata berada di tempat sujud sebagaimana sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengalihkan pandangannya dari tempat sujud ketika sholat. Ya. Kemudian yang kelima, membaca doa istiftah. Dan doa istiftah itu banyak sekali, dan kita juga ada kajian khusus membahas masalah doa-doa dan wirid tiap-tiap hari Ahad ya, di sini juga. Jadi kita bahas Riyadhus Shalihin, sirah Nabi, Riyadhus Shalihin dan doa-doa. Termasuk membahas doa-doa ini, istiftah. Di situ disebutkan dua macam, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Atau juga disebutkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan masih banyak yang lainnya, Allahu Akbar kabira, dan semuanya sahih. Dan di sifat sholat Nabi disebutkan lengkap. Hisnul Muslim disebutkan sebagian. Doa istiftah. Kemudian setelah doa istiftah, poin yang nomor 6, membaca ta'awud isti'adah. Ada 3 macam di situ disebutkan, semuanya boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, boleh. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, boleh. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa naftihi. Itu juga boleh. Ya, kalau yang lengkap itu artinya aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk, dari godaannya, kesombongannya dan bisikan tercelanya. Sambil kita benar-benar berlindung kepada Allah ya, penghayatan. Sholat itu yang penting adalah penghayatannya. Karena ketika kita sholat, setan itu datang. Bahkan hal-hal yang kita lupa pun ketika sholat itu ingat. Betul atau tidak? Betul sekali. Termasuk ibu ketika habis masak ya, sholat duha itu ingat. Tadi belum ada garamnya. Iya, ingatnya dalam sholat. Maka dari itu Imam Abu Hanifah orangnya cerdas ya, dari sini mengambil fikih beliau. Apa fikihnya? Kalau kamu lupa, sholatlah, nanti ingat, kata beliau. Memang ya, setan itu terus berjuang. Ingatlah ini, ingatlah itu. Bahkan juga meniup di antara pantat, ditiup oleh setan. Supaya kita was-was. Setan mengatakan hadasta, kamu batal, kamu batal, kamu batal. Maka kita jawab kadzabta, kamu bohong, kamu bohong. Iya, itu hadisnya gitu. Memang jawabnya dengan hati ya. Jangan diucapkan. Ya, setelah membaca ta'awud, poin yang nomor 7, membaca bismillahirrahmanirrahim. Poin yang nomor 7. Poin nomor 8, baca Al-Fatihah. Nah, dari sini berarti penulis kitab ini berkeyakinan bahwa bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Memang kalau kita kembali kepada dalil-dalil yang sahih bahwa bismillah itu bukan bagian ayat dari Fatihah, Tapi bismillah itu adalah ayat yang berdiri sendiri untuk membuka tiap-tiap surat dan untuk memisahkan antara surat dengan surat. Walaupun mushaf yang ada, mushaf Utsmani, ditulis ayat nomor 1. Itu enggak masalah. Tapi kalau kita kembali pada dalil bismillah itu yang kuat dalilnya ya, bukan bagian daripada Al-Fatihah. Tapi ayat yang berdiri sendiri yang tujuannya memisahkan antara satu surat dengan surat lain dan tujuannya pula membuka tiap-tiap surat. Kecuali bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam surah An-Naml. Ya, ucapannya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis yaitu apa namanya? Alla ta'lu 'alayya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Tapi masalah ini kita enggak usah ribut ya, enggak usah ribut ini khilaf. Jangan sampai gara-gara bismillah Fatihah atau enggak akhirnya perang orang Islam ya. Malu kita perang gara-gara ribut bismillah. Iya, karena dulu pernah perang gara-gara ribut masalah bismillah. Ribut yang ini bismillah termasuk Fatihah. Ini bismillah enggak termasuk Fatihah, perang. Subhanallah ya. Yahudi tepuk tangan itu. Nasrani menyusup lagi nanti. Kalau kita perang gara-gara Fatihah nanti Nasrani nyusup terus. Dalilnya apa yang paling kuat? Dalilnya yang paling kuat karena semua hadis menyatakan bahwa Rasulullah memulai bacaannya dengan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian yang paling kuat lagi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala, qasamtus salata baini wa bain 'abdi nisfain. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillah rabbil alamin, qala Allahu ta'ala hamidani 'abdi. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allahu ta'ala athna 'ali 'abdi. Jadi Allah mengatakan aku bagi Fatihah di dalam salat antara aku dengan hamba-Ku dua bagian. Ya. Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah jawab hamba-Ku muji aku tanpa disebutkan bismillah. Nah, Fatihah kan 7 ayat. Ya kan Allah mengatakan as-sab'ul matani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Lah kalau dikurangi bismillah kan jadi 6 ayat. Oh enggak. Bahkan kalau dikurangi bismillah malah apa namanya ukurannya tambah tepat. Bismillah kan pendek-pendek kan ayatnya. Apa namanya Fatihah kan pendek-pendek ayatnya. Alhamdulillah rabbil alamin ayat 1. Ar-Rahmanur Rahim ayat 2. Malik yaumiddin ayat 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 4. Ihdinash shiratal mustaqim ayat 5. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ayat 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat 7. Bahkan ukurannya pendek-pendek cocok serasi. Serasi seperti itu. Tapi sekali lagi ini khilaf masalah fikih ya. Semuanya benar masing-masing dengan keyakinannya. Seperti itu. Kalau gini semua umat Islam itu Masya Allah ya kan. Jangan sampai ribut. Ini mau bismillah, pelan, mau keras, semuanya sah. Setelah itu baca Fatihah. Dan Fatihah ini adalah rukun. Tidak sah sholat tanpa baca Fatihah. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Iya. Fatihah ini rukun, baik dia dalam keadaan makmum atau imam, baik salatnya imam itu salat jahriyah, bacaannya qira atau salat sirriyah, tetap makmum wajib baca Fatihah. Bareng dengan imam boleh, setelah imam juga boleh. Kemudian kalau misalnya orang baru masuk Islam, belum hafal Fatihah, maka boleh diganti dengan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Setelah itu dia tetap juga wajib belajar baca Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya poin yang nomor ke-9, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat lain yang dihafal. Boleh membaca satu surat secara utuh atau membaca beberapa ayat saja. Ya, baca surat ya atau ayat kita ambil dari satu surat, ayat-ayatnya saja boleh. Kemudian poin yang nomor ke-10. Kemudian rukuk seraya mengucapkan takbir Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan setentang bahu atau telinga, seperti yang tadi ya. Jadi gini, Allahu Akbar atau telinga Allahu Akbar, rukuk. Kemudian, bagaimana cara rukuk yang benar? Ketika rukuk hendaklah ia meratakan punggungnya. Di situ ada gambar, gambar poin yang nomor 5. Jadi punggungnya itu rata ya. Sampai seakan-akan kalau ada segelas air ditaruh di atas punggungnya, maka enggak tumpah. Jadi rapi. Kemudian dan merenggangkan jari-jemari tangannya serta menempatkannya dengan baik pada lutut. Jadi jarinya itu mencengkram lututnya yang benar. Jadi bukan di bawah lutut tapi di lutut, dicengkram lututnya dengan jari-jari, jadi dibuka jarinya, dicengkram lututnya. Sebagaimana gambar nomor 5. Jadi lututnya digenggam. Kemudian dalam rukuk itu dia membaca, bacaannya banyak, terus sebagian saja subhana rabbiyal azim. Atau ada juga yang sahih subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Iya. Itu dibaca minimal 1 kali dan itu yang disebut dengan tumakninah. Ya, tumakninah harus tenang dulu ya. Yang merupakan rukunnya salat, tumakninah yang tenang. Tenang berarti minimal 1 kali. Yang sunnah 3 kali. Kalau jadi imam enggak boleh lebih daripada 3 kali. Kalau salat sendiri mau dipanjangkan berapa kali silakan. Jadi minimal 1 kali supaya dia tumakninah. Atau juga membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Satu-satu ya. Kalau Syekh Utsaimin, dua ini perlu digabung. Karena zahir-zahirnya hadis dan ayat bahwa Rasulullah menggabung dua-duanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, lalu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Kemudian di situ disebutkan cara rukuk yang salah, yaitu gambar, gambar enggak ada nomornya ya, halaman 25. Itu kadang ada orang rukuk itu terlalu condong ke bawah, sehingga kalau ada segelas air itu jatuh, itu tumpah itu, iya tumpah. Atau juga mungkin tangannya ditekuk, iya, jadi tangannya itu direnggangkan ya, apa dikencangkan, kencang sekali. Atau mungkin orang juga rukuk enggak terlalu condong ke depan, masih ngangkat ke atas. Ini kadang kita lihat orang gini, ini enggak enak hati kita. Ini kayaknya sombong sekali ini. Enggak mau rukuk kepada Allah. Atau kalau condong sekali, ini terlalu tawaduk ya. Enggak ya, keliru ya. Jadi yang sunnah itu yang sederhana, tengah-tengah. Jadi rapi sekali. Kemudian juga ada bacaannya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh dan bacaan-bacaan yang lain yang insyaallah kita kasih juga tiap hari Ahad mengenai bacaan-bacaannya. Poin yang nomor ke-11, kemudian bangkit dari rukuk seraya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya. Yang mengucapkan ini siapa? Ini ada khilaf di kalangan ulama, ya. Kalau makmum itu menurut dohir-dohirnya yang ada dari dalil-dalil itu enggak perlu mengucapkan. Jadi cukup imam sami Allahu liman hamidah, lalu makmumnya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kalau Syekh Albani dan juga mungkin di madhab Syafi'i itu dibaca. Makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, ini pendapat, masing-masing punya hujjah. Semuanya benar, tergantung yang yakin. Kalau saya yakinnya dengan pendapat yang mengatakan makmum enggak baca itu. Makmum langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya, atau juga ada contoh-contohnya ya, bacaannya semuanya benar itu. Sami Allahu liman hamida. Nomor 12, setelah tegak berdiri membaca doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu benar. Rabbana walakal hamdu benar. Allahumma rabbana lakal hamdu benar. Allahumma rabbana walakal hamdu semuanya juga benar. Kemudian kalau mau ditambahi lagi tambah panjang, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du, itu gitu ya. Kalau di Syekh Albani malah lebih lengkap lagi. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil amasyita min syai'in ba'du. Ahlut tanai wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani lima atait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadd. Bacaannya banyak. Minimal Allahumma rabbana wa lakal hamdu yang tadi itu. Silahkan kalau dibaca semuanya lebih afdal, lengkap ya, tambah lengkap, tambah bagus. Kemudian di situ juga ada gambar orang yang salah ketika sami Allahu liman hamidah. Kan sambil ngangkat tangan ya, sami Allahu liman hamidah, setentang bahu atau setentang telinga kayak tadi persis. Biasanya ada orang-orang di kita itu posisinya kayak doa. Rabbana lakal hamdu ya. Kayak doa kayak orang mau kunut gitu. Itu cara ngangkat tangan yang salah ketika itidal. Jadi yang benar seperti ketika takbiratul ihram. Dan seperti takbir ketika ruku. Kemudian di situ poin nomor 13 disunnahkan bersedekap ketika itidal. Jadi memang kebanyakan ulama Saudi itu menyunnahkan bersedekap ketika itidal dan mereka punya hujjah. Dan jangan dikatakan ini bid'ah orang Saudi. Karena murid-muridnya Syekh Albani sendiri tidak setuju dengan penyebutan Syekh Albani itu bid'ah hijazian, bid'ahnya orang Hijaz. Muridnya enggak setuju dengan kata-kata itu ya. Ini ijtihad. Karena mereka melakukan itu punya hujjah. Hanya mereka beda dalam memahami hadis. Di antara hadisnya itu ya, hatta tarji'a kullu kifarin makanahu. Jadi tidak sampai tulang-tulang kembali ke tempatnya semula. Nah, kembali ke tempat semula pemahamannya apa? Kalau Syekh Albani berpemahaman diselonjorkan. Kalau mereka enggak semula di mana tangannya? Posisi tangan semula di mana? Semula bersedekap, ya berarti kembali ke semula. Jadi masing-masing kepada keyakinannya. Ini betul semuanya. Kalau saya yakin diselonjorkan. Selonjorkan seperti yang dilakukan oleh Syekh Albani dan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Itu yang yakin ya. Walaupun kita juga membenarkan mereka yang bersedekap. Yang jelas masing-masing mengamalkan dan tahu dalilnya. Mengamalkan dengan ilmu. Iya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang poin ke nomor ke-14, kemudian sujud seraya mengucapkan Allahu Akbar sujud. Nah, yang didahulukan ketika sujud ini apa dulu? Tangan dulu atau lutut dulu? Di situ disebutkan hendaklah ia mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya ketika turun untuk sujud. Dan itu ada hadisnya. Ya. Kalau Syekh Albani ngotot harus tangan dulu sebelum lutut. Sebenarnya keduanya itu benar. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah taala beliau mengatakan ketika turun itu lutut dulu. Kalau berat lutut dulu, maka tangan dulu. Jadi yang paling mudah yang mana? Karena semuanya itu punya hadis dan sahih semuanya. Paling enak dikumpulkan semuanya, berarti memang kita disuruh milih yang enak yang mana, yang gampang bagi kita yang mana. Seperti itu. Jadi masalah gini-gini kita enggak usah keras-kerasan ya. Karena mungkin dulu-dulu ada sebagian yang keras-kerasan, harus tangan, yang lutut dulu bid'ah, enggak semuanya benar. Masing-masing punya dalil. Bagi kita kalau mudah lutut dulu silakan lutut dulu, kalau mudah bagi kita tangan dulu silakan tangan dulu. Semuanya punya hujah. Dan itu dibahas panjang lebar oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Itu ada gambarnya ya, gambar 7B, 7C dan 7D. Itu cara turunnya. Jadi 7B lutut dulu, kemudian tangan, kemudian baru dahinya nempel ke tanah. Itu bagi yang lutut dulu. Kemudian poin yang nomor ke-15, hendaklah ia sujud dengan 7 anggota badannya, yaitu kedua kakinya, kedua lututnya, kedua tangannya, dan kening beserta hidungnya. Ini wajib. Karena Rasulullah mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Jadi harus ada 7 anggota badan yang nempel di tanah. Yaitu yang pertama-tama al-jabha, dahi, nempel ya, enggak boleh ada pembatas. Pembatas yang nempel di dahi enggak boleh, kalau pembatas nempel di tanah kayak karpet boleh. Dahi termasuk hidung. Kemudian kedua telapak tangan. Kemudian kedua lutut. Kemudian jari-jari dua kaki. Jadi jari-jari itu ditekan sehingga jari-jarinya ngadap ke kiblat. Ada orang yang cuma nempel aja jarinya, atau bahkan ada orang yang jarinya malah nekuk ke belakang. Itu enggak benar sholatnya. Tidak benar. Jadi harus jarinya itu ditekuk ngadap ke kiblat jari-jarinya, jari-jari kaki semampunya. Kalau bisa semua jari silakan, kalau enggak bisa mungkin jari ibu saja silakan. Iya. Kemudian di situ juga disebutkan tidak diperbolehkan mengangkat salah satu dari anggota sujud itu dari tempat sujudnya apabila ia tidak sanggup untuk sujud disebabkan karena sakit hendaklah ia merunduk sedikit sekedar kemampuannya sehingga seperti sujud. Jadi kalau orang sakit ya dilihat gambar nomor 8 ya, halaman nomor 33. Jadi sujudnya gitu aja kalau orang enggak mampu sujud. Disunnahkan baginya merenggangkan jarak antara lengan atas dan rusuknya ketika sujud. Seperti gambar nomor 7D. Jadi renggang semuanya ya, renggang. Antara dada dengan paha renggang, antara tangan juga renggang semuanya, direnggangkan. Karena putih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan ketika bersujud. Ya. Kecuali kalau mengganggu orang di sampingnya. Kalau jamaah enggak bisa kita gini ya. Kalau jamaah gini nanti kita bisa berkelahi dengan sebelah kita kan? Ya, kita gini, dia gini, gini-gini akhirnya. Jadi tukar sendirian aja. Sendirian gini dibuka. Disunnahkan baginya merenggangkan jarak antara perut dan pahanya ketika sujud. Jadi jaraknya pokoknya lebar semuanya, tapi enggak ada keterangan 40 derajat, sekian derajat, enggak ada ya. Enggak ada derajat-derajatan di sini. Pokoknya direnggangkan aja. Karena ada yang mengatakan gitu, 45 derajat. Apa Anda ngukur sujudnya Nabi itu? Nah, pokoknya direnggangkan. Masing-masing renggang. Disunnahkan juga merenggangkan jarak antara kedua lututnya ketika sujud, yaitu tidak merapatkannya. Ya, jadi kedua lutut bukan merapat tapi melebar lututnya. Dua lututnya melebar. Berbeda dengan telapak kaki yang harus dirapatkan. Telapak kaki dirapatkan. Karena Ibunda Aisyah ketika mencari Rasulullah waktu malam, ketika Rasulullah sholat waktu sujud, beliau mendapatkan kedua tangannya dengan satu tangan. Ini berarti menunjukkan bahwa Ibunda Aisyah mendapatkan dua kaki Rasulullah dengan satu tangan. Ini menunjukkan bahwa dua kaki Rasulullah merempet, apa namanya, saling berhimpitan. Tidak bisa disentuh dengan satu tangan dua kaki itu. Itu ya. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sujud beliau, merapatkan tumitnya ketika sujud. Kemudian masih lanjutan lagi, tidak dibenarkan baginya merebahkan kedua lengan tangannya di lantai ketika sujud. Itu gambar nomor 9 ya, itu enggak boleh. Itu enggak boleh karena ada hadisnya sama dengan anjing. Jadi disamakan dengan anjing, direbahkan. Jadi harus diangkat. Atau boleh nomor 10. Nomor 10 disandarkan ke paha. Mungkin kalau kita mau sujud yang panjang, doanya banyak ya, doanya banyak, maka boleh disandarkan siku-sikunya ke pahanya. Jadi mungkin doanya sampai setengah jam. Karena kalau kita gini enggak kuat. Iya, mungkin mau nikah kan doanya enggak banyak kalau mau nikah ya. Ya itu, disandarkan aja di pahanya enggak apa-apa. Bagaimana dengan wanita? Jawabannya tidak ada dari Rasulullah SAW beda antara laki dengan wanita, sama saja. Bahkan ada hadis yang menyebutkan An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Semua yang berlaku bagi laki itu berlaku bagi wanita, kecuali apabila ada dalil yang menyatakan beda, baru beda. Itu kaidah ya. Kullu ma thabata fi haqqir rijal thabata fi haqqin nisa' illa ma dallat dalil ala khilafihi. Semua yang telah ditetapkan untuk laki-laki itu juga ditetapkan untuk wanita, kecuali apabila ada dalil yang menyatakan beda. Sementara tidak ada dalil sahih menyatakan beda, berarti wanita juga sama dengan laki persis. Kecuali kalau dikhawatirkan fitnah, ini tentu saja ya. Mungkin perempuan sholat di depan orang laki bukan mahram, khawatir fitnah, ya maka dianjurkan supaya ditutup sehingga tidak kelihatan yang bisa menimbulkan fitnahnya. Tapi kalau perempuan sama-sama perempuan tidak khawatir fitnah, maka sama hukumnya dengan laki-laki, enggak ada beda. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, poin yang nomor ke-16, wajib baginya membaca doa sujud minimal sekali. Subhanallahil a'la atau subhanallahil a'la wa bihamdih, itu namanya tumakninah ya, harus. Jadi rukuk tumakninah, iktidal tumakninah, sujud tumakninah, berdiam sejenak. Yang itu merupakan rukun. Kemudian juga bacaan-bacaan yang lain masih banyak. Minimal sekali kalau jadi imam, yang afdol 3 kali. Kalau jadi imam jangan lebih dari 3. Kalau sholat sendiri silahkan, mau dipanjangkan boleh. Kemudian di situ ada gambar cara duduknya, nanti aja mungkin. Yang poin nomor 17 halaman 37. Kemudian bangkit dari sujud seraya mengucapkan takbir Allahu Akbar lalu duduk di antara dua sujud dengan bertelekan di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Ini namanya duduk apa? Duduk iftirash. Ada gambarnya ya, gambar nomor 11. Jadi kaki kiri diduduki, kaki kanannya diangkat, jari-jarinya ngadap kiblat. Itu iftirash. Bagaimana kalau enggak bisa? Kalau enggak bisa, latihan, ya kan? Latihan. Kalau Anda sholat dari kecil bisa insyaallah. Kalau enggak bisa berarti perlu latihan sholat. Latihan sholat dulu. Kemudian di situ juga ada gambar-gambar yang salah, apa namanya, cara-cara duduk yang salah ya. Halaman nomor ke-38. Dan itu banyak orang yang duduknya gitu, seenaknya aja. Kemudian poin nomor ke-18, wajib baginya membaca doa duduk di antara dua sujud minimal sekali. Ini namanya tumakninah. Rabbighfirli minimal, atau diulang-ulang Rabbighfirli atau membaca doa yang biasa kita baca, Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Atau yang biasa kita baca ya, gabungan dari beberapa hadis, Rabbighfirli, terus apa lagi? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Titik. Nah, wa'fu'ani itu tidak ada. Wa'fu'ani tidak ada. Dicari di hadis model apapun enggak ada, hadis palsu pun enggak ada. Wa'fu'ani itu enggak ada. Jadi wa'afini titik. Jangan ditambahi wa'fu'ani. Karena kita sholat meniru sifat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini titik. Tanpa wa'fu'ani. Atau mungkin antum menemukan hadis, silakan tunjukkan ya. Tapi sudah dicari oleh para ulama, tidak nemu itu. Wa'fu'ani ya. Kemudian poin yang nomor ke-19, hendaklah ia meletakkan tangannya di atas paha dengan ujung-ujung jari tangan pada lututnya. Ini cara meletakkan tangan ya. Itu ada gambarnya, gambar nomor 18. Jadi tangannya di paha, ujung jari ada di lutut. Nomor 12 gambarnya. Atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan serta tangan kiri di atas lutut kiri seolah-olah menggenggamnya. Gambar nomor 13, halaman 39. Jadi seakan-akan tangan kita menggenggam lutut. Tangan kanan lutut kanan, tangan kiri lutut kiri. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau meyakini bahwa posisi tangannya sama dengan tasyahud, sambil mengisyaratkannya. Karena tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang peletakan tangan, sehingga peletakan tangannya sama dengan riwayat yang ada, yaitu riwayat peletakan tangan ketika tasyahud. Tapi ini juga khilaf ya. Khilaf, silahkan yang yakin yang mana. Kalau saya yakin seperti yang di kitab ini. Dan itu juga mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Kemudian poin yang nomor ke-20. Lalu sujud yang kedua, hendaklah ia melakukan sebagaimana yang dilakukannya pada sujud pertama. Persis ya, enggak ada beda. Dan tadi telah dijelaskan. Kemudian poin yang nomor ke-21. Kemudian bangkit dari sujud untuk mengerjakan rakaat yang kedua dengan bertumpu pada kedua lututnya. Ya. Jadi ketika bangkit menuju rakaat kedua, apakah bertumpu tangan ataukah bertumpu lutut? Di sini dikatakan perlu bertumpu kepada kedua lutut. Ya, sebagaimana gambar nomor 7 yang tadi telah kita bahas ya. Halaman pokoknya gambar nomor 7 lah. Jadi bertumpu kepada lutut. Kalau Syekh Albani dalam sifat salat Nabi bertumpu kepada tangan. Bahkan tangannya digenggamkan karena ada riwayatnya. Dan ini semua sebenarnya masalahnya luas. Mau bertumpu ke lutut silahkan, mau bertumpu ke tangan silahkan. Tangannya digenggamkan silahkan, tidak digenggamkan pun silahkan. Bahkan Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid menganggap menggenggamkan tangan itu sesuatu yang baru dalam sholat. Sehingga Syekh Bakar mengeluarkan buku yang judulnya La Jadi Dabi Ahkamis Sholat. Tidak ada sesuatu yang baru dalam hukum sholat. Jangan membuat yang baru. Artinya khilaf di kalangan ulama. Jadi kita harus lapang dada. Kalau ada yang bangkit bertumpu kepada tangan silahkan. mau menggenggam tangannya silakan, mau bertumbuh kepada lutut silakan, dipilih yang paling mudah yang mana. Dan semuanya itu ada dalilnya. Sambil mengucapkan Allahu Akbar, ya, bangkit. Rakaat kedua tanpa mengangkat tangan, ya. Lalu poin yang nomor ke-22. Lalu ia mengerjakan rakaat kedua sebagaimana yang dikerjakan pada rakaat pertama, hanya saja dia tidak perlu membaca doa istiftah dan isti'adah karena ia telah membaca pada rakaat pertama. Jadi istiftah tidak usah, a'udzubillah juga tidak usah. Langsung baca bismillah dan al-fatihah, kemudian surat rakaat kedua. Kemudian pada poin ke-23 di akhir rakaat kedua. Jadi tadi sama persis ya, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Ada yang ketinggalan, duduk istirahat. Iya kan? Dari sujud yang kedua sebelum berdiri, itu ada duduk istirahat. Ini khilaf di kalangan ulama. Karena ada dua hadis. Yang satu hadisnya menyatakan adanya duduk istirahat, yang satu mengatakan tidak adanya duduk istirahat. Sebagian mengamalkan satu hadis dan membuang hadis yang lainnya. Kebanyakan ulama-ulama Saudi tanpa duduk istirahat. Karena mereka berpegang kepada hadis yang menyatakan tanpa adanya duduk istirahat. Sebagian lagi mengatakan harus duduk istirahat, termasuk Syalbani. Ya. Sebagian ulama mengumpulkan dua hadis ini, termasuk Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini juga diikuti oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Rasulullah duduk istirahat dan Rasulullah tidak duduk istirahat. Dan kalau dilihat riwayat-riwayat mengenai duduk istirahatnya Rasulullah, itu ketika Rasulullah sudah mulai tua. Sehingga dikumpulkan dua hadis ini, kalau orang membutuhkan duduk istirahat, maka disunnahkan duduk istirahat. Kalau orang tidak membutuhkan duduk istirahat, tidak disunnahkan duduk istirahat. Jadi kalau kita misalnya masih muda, gagah, enggak perlu duduk istirahat, enggak usah duduk istirahat, langsung aja bangkit. Bahkan Syekh Utsaimin kalau dari rakaat dari sujud kedua itu bangkitnya cepat sekali, menunjukkan bahwa itu tidak sunnah bagi orang yang tidak membutuhkan. Cepat sekali bangkitnya beliau. Untuk ditunjukkan itu enggak sunnah kalau bagi orang yang tidak membutuhkan. Kecuali kalau orang membutuhkan, mungkin orang kalau mau langsung bangkit enggak kuat, perlu duduk dulu. Nah, bagi Anda sunnah, duduk dulu, istirahat sebentar baru bangkit. Atau misalnya orang telah sujud panjang, kalau mau langsung bangkit nanti bisa mumet ya, pusing ya, mungkin duduk dulu sebentar baru setelah itu berdiri. Dudukkan tafsil, diperinci. Jadi hadis-hadis dikumpulkan dan itulah yang rajih. Kemudian rakaat kedua sama persis semuanya sampai sujud kedua semuanya selesai. Nah, sekarang poin yang nomor ke-23, kemudian di akhir rakaat kedua. Setelah sujud kedua duduk. Hendaklah ia duduk untuk melakukan tasyahud awal sebagaimana cara duduk di antara dua sujud, itu iftirash. Kaki kiri diduduki dan kaki kanannya telapaknya diangkat, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Sama gambar tadi ya, gambar nomor 11. Kemudian poin yang nomor ke-24, adapun posisi jari kanannya adalah sebagai berikut. Jari kanan ya. Hendaklah ia menggenggam jari kelingking dan jari manis dan menautkan jari tengah dengan ibu jari serta mengisyaratkan dengan jari telunjuk saat berdoa, yaitu setiap kali mengucapkan kalimat yang mengandung doa ketika tasyahud. Ini cara posisi tangan kanan ya. Jadi jari kelingking dan jari ibu itu dilipat, kemudian jari tengah dan jari kelingking dan jari manis ya dilipat, jari tengah dan jari ibu dibuat seperti lingkaran cincin. Nah, jari telunjuknya isyarat tasyahud. Itu cara yang pertama. Seperti gambar yang ada di nomor 14. Ya. Atau menggenggam seluruh jari kanannya serta mengisyaratkan dengan jari telunjuknya saat berdoa. Atau seluruh jarinya, jari kelingking, jari manis, jari tengah dilipat semua. Demikian pula jari ibunya ikut melipat dan jari telunjuknya memberikan isyarat. Sebagaimana gambar yang nomor 15. Itu enggak ada 15 ya. Jadi yang ada 14 saja itu. Adapun tangan kirinya tetap diletakkan di atas lutut kiri seolah menggenggamnya. Dan tangan kiri di lutut kiri ya, sama dengan posisi di antara dua sujud tadi itu. Atau boleh juga membentangkan di atas lutut kiri tanpa menggenggamnya. Lihat gambar 14 dan 15. Perhatikanlah posisi tangan kirinya. Kemudian bacaannya. Bacaan tasyahud itu banyak dan ini bacaan yang paling sahih. Ya, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Itu yang paling sahih. Kemudian kalau di kita di Indonesia biasanya baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian selanjutnya sama ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga sahih. Dan itu dipilih oleh Imam Syafi'i karena ada tambahannya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada tambahan apa? Al-mubarakatu. Tambahannya dipilih oleh Imam Syafi'i itu dan semuanya sahih. Kita mau pakai ini boleh, pakai itu boleh atau kadang ganti-ganti juga boleh. Jadi kita mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Bahkan memakai dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab seakan-akan Rasulullah di depan kita. Salam sejahtera atasmu wahai Rasulullah. Nah, kalau Syekh Albani enggak, setelah Rasulullah wafat diganti assalamu ala nabiyyi. Alasannya beliau sudah wafat. Padahal enggak. Zaman dulu ketika Nabi hidup pun orang seluruh dunia bacanya ya gitu. Walaupun Nabi enggak ada di depannya. Jadi supaya khusyuk dan supaya juga seakan-akan kita istihdar menghadirkan Nabi. Seakan-akan kita mengucapkan langsung kepada beliau. Supaya tambah khusyuk. Jadi itu tetap sunnah. Kemudian assalamu alaina wa ali badillah salihin. Kita mengucapkan salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh, termasuk malaikat, jin dan semuanya. Lalu kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Kemudian poin yang nomor 26, apabila sholat tersebut 4 rakaat seperti sholat duhur, asar dan isya adalah ia duduk untuk melakukan tasyahud akhir. Nah, tasyahud awal apakah sampai ini saja? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, titik, lalu berdiri rakaat ketiga. Kebanyakan ulama berpendapat seperti ini. Kalau Syekh Albani di dalam sifat sholat Nabi enggak sampai selesai. Karena riwayat-riwayat yang ada menyebutkan bahwa bacaannya sampai selesai. Innaka hamidum majid. Bahkan kalau perlu sampai baca doa sekalian. Namun ada riwayat yang menyebutkan bahwa duduk tasyahud awal ini pendek cepat. Bahkan Rasulullah ka'annahu yajlisu ala jamrah. Seakan-akan Rasulullah duduk di atas bara api. Berarti enggak sampai panjang sekali. Kemudian Imam Syaukani menyebutkan kalau seseorang itu menyebut nama Nabi itu kan disuruh salawat kan? Iya, menyebut nama Nabi disuruh salawat. Bahkan kalau orang menyebut nama Nabi enggak mau salawat, dia adalah orang yang bakhil, kikil, bahkan orang yang kikir ya, bahkan orang yang celaka. Disebut nama Nabi enggak mau salawat. Nah, sekarang kita menyebut nama Nabi ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Apakah pantas enggak salawat? Sehingga perlu salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Titik. Madzhab Syafi'i gitu toh. Iya. Kata Imam Syaukani enggak cukup. Kalau salawat itu yang lengkap, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu minimal. Jadi kita harus baca salawat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu bangkit. Bangkit ke rakaat yang ketiga. Tapi sekali lagi ini khilaf masalah fikih ya. Kemudian pada tasyahud akhir, kalau sholatnya 3 atau 4, maka duduknya adalah duduk tawaruk. Ya, dan itu ada gambarnya duduk tawaruk. Halaman 45, nomor 16 dan nomor 17. Yaitu menegakkan atau merebahkan telapak kaki kanan dan mengeluarkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan dengan menjadikan lantai sebagai tempat bertekan. Jadi pantatnya nyentuh lantai, kaki kiri dikeluarkan di bawah kaki kanan diangkat. Boleh jarinya menghadap kiblat, kalau enggak mampu jarinya boleh di apa namanya dihadapkan ke belakang sana. Dua-duanya boleh itu. Atau juga ada yang menyebutkan begini. Jadi ditidurkan kakinya tapi tetap menghadap ke kiblat. Ya, yang jelas itu ada gambarnya ya. Ikuti gambar itu aja 16 dan 17 supaya gampang. Posisi tangan pada tasyahud akhir sama seperti pada tasyahud awal. Dan membaca doa tasyahud sebagaimana yang telah kami cantumkan di atas, setelah itu membaca salawat Nabi. Ini enggak ada khilaf ya. Kalau tasyahud yang kedua, maka baca salawat Nabi dan salawatnya banyak, itu di antaranya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan juga ada salawat-salawat yang caranya lain. Kemudian yang poin nomor ke-27, setelah membaca salawat atas Nabi hendaklah ia berdoa sebagai berikut. Ini sangat dianjurkan, berlindung kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup ya, fitnah kehidupan, luar biasa fitnah kehidupan. Fitnah mati di antaranya fitnah di kuburan. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan dari fitnahnya dajjal. Dajjal fitnahnya luar biasa. Dan nanti akan muncul dajjal besar. Dan sekarang sudah muncul anak buahnya dajjal. Ad-dajjalun. Ya. Kemudian yang nomor ke-28 poinnya. Kemudian berdoa kepada Allah dengan doa apa saja yang dikehendaki. Seperti doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu ada yang menyebutkan dibaca dalam sholat sebelum salam, ada yang menyebutkan dibaca setelah salam. Semuanya benar dan masing-masing punya hujah. Atau doa-doa yang lain, dan ini doa mustajab sebelum salam ini. Kemudian setelah itu salam ke kiri, ke kanan dan ke kiri seraya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya, ke kanan dulu sehingga orang belakang itu kira-kira kelihatan pipi kita. Jadi kalau salam jangan pelit-pelit ya. Karena ada imam itu yang agak pelit kalau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang yang belakang gak kelihatan pipinya. Jadi ada yang belakang kelihatan pipinya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini mengucapkan kepada semuanya, termasuk kepada malaikat dan jin yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga riwayat sahih yang menyebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga sahih. Kemudian setelah selesai sholat, maka membaca zikir selesai sholat, yaitu istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya daljal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima utait ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. مخلص له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون. Atau susunannya bisa dibalik-balik. Yang penting yang harus urut itu adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu harus urut. Setelah itu mungkin ada cara macam-macam ya. Masing-masing ulama punya susunan. Pokoknya ya dari Nabi. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Atau boleh digabung subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33. Dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Dan juga ada cara-cara yang lain, angka-angka yang lain ada disebutkan oleh Imam Nawawi semuanya dalam kitabnya Al-Adhkar, kitab zikir yang lebih luas. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Ikhlas Qul Wallahu Ahad sampai selesai, Al-Falaq Qul A'udzu Birabbil Falaq sampai selesai, kemudian An-Nas Qul A'udzu Birabbin Nas sampai selesai. Ya. Kecuali kalau setelah sholat subuh dan maghrib itu masing-masing 3 kali. Kemudian di situ kok enggak ada, oh ayat kursi juga ada ya. Ayat kursi itu juga penting setelah sholat ya. Bahkan Rasulullah mengatakan man qara'a dhuhura kulli shalah ayatal kursi lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi tiap-tiap selesai sholat, tidak ada yang menghalangi untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya dia pasti masuk surga, tinggal nunggu mati saja. Ayat kursi, ayat paling agung di dalam Quran. Dan kalau kita hayati, ayat kursi itu ada 10 potong kata, 10 potong kalimat yang masing-masing mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah yang luar biasa. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa fi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyu al-'azim. 10 potong kalimat ya, yang semuanya mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat salat Nabi, mudah-mudahan jelas ikhwan wa akhwati la rahimakumullah. Salat ini sangat penting. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ketika menfardukan salat itu manggil Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Semua perintah yang lain Rasulullah di bumi turun perintah, turun perintah, turun wahyu. Kecuali sholat, Rasulullah ke Sidratul Muntaha, diwardukan sholat 5 waktu. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Bahkan para ulama mengatakan sholat adalah mi'rajur ruh, naiknya ruh kita ke Allah. Ruh. Jadi kalau khusyuk ya. Kemudian juga menunjukkan pentingnya sholat pula. Anak kecil belum baligh disuruh sholat. Umur 7 suruh sholat. 10 enggak mau sholat, belum baligh, pukulan mendidik. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 70 wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10." Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7, pukul dia ketika umur 10, pukulan mendidik. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Belum baligh suruh sholat, belum baligh dipukul kalau enggak mau sholat. Kemudian juga menunjukkan pentingnya sholat pula. Bahwasanya sholat ini merupakan parameter. Kalau orang sholatnya baik, pasti dia orang baik, jadi orang baik. Kalau ada orang gak baik, yakinlah sholatnya gak baik. Sholat ini parameter. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya benar. Tapi ada kisah yang lucu ya. Ada seorang laki-laki membawa pelacur ya, masuk ke hotel, dia pesan kamar semuanya, perempuannya taruh di kamar, lalu dia keluar, dia ke resepsionis, dia tanya musolanya di mana. Ya. Nah ini alhamdulillah masih sholat ya, tapi sholatnya nggak benar. Sholatnya apa? Dia bawa pelacur masukkan kamar, dia tanya resepsionis, musolanya di mana mbak? Ya. Setelah sholat langsung mengerjakan amal lain. Ya. Tapi alhamdulillah masih sholat. Kalau nggak sholat kafir ya. Alhamdulillah masih sholat. Tapi sholatnya nggak benar. Sholatnya nggak benar. Kemudian juga yang pertama dihisab adalah sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awalu ma yuhasabu 'ala 'abdu as-salah. Wa idza saluhat saluha sa'iru 'amali. Wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali. Yang pertama dihisab di antara amal kita oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya baik dinilai baik semuanya. Kalau sholatnya buruk, dinilai buruk semuanya. Parameter sholat ini. Kemudian menunjukkan pentingnya sholat pula. Seseorang tidak kafir apabila meninggalkan amalan kecuali sholat. Orang Islam enggak sholat, kafir. Keluar dari Islam, non-muslim. Walaupun di buku yang dibagi, nanti ada pembagian buku ya, masalah sholat. Itu dinyatakan kufur amali. Itu, ya silahkan pendapat. Tapi kalau kita kembali kepada dalil-dalil, kafir, kufron akbar, mukhrijan anil millah. Orang Islam enggak sholat itu kafir besar, non-muslim. Bahkan Syekh Utsaimin mengeluarkan kitab secara khusus bahas ini, judulnya Hukmu Tariki Shalah, hukum orang meninggalkan sholat. Hanya para ulama beda pendapat apakah meninggalkan satu sholat atau meninggalkan semua sholat. Ada pendapat dari Imam Ahmad yang mengatakan satu sholat, ada yang mengatakan semua sholat. Kalau Syekh bin Bas keyakinannya satu sholat saja ditinggalkan dengan sengaja kafir. Karena ada dalilnya ya, man fatathu sholatul asri faqad hafita amaluh. Orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, amalnya hapus. Tapi kalau Syekh Utsaimin, beliau mengatakan tarikus sholat tarkan kulian. Meninggalkan sholat secara total, enggak sholat sama sekali. Cuman Jumatan saja, atau mungkin ketika Id, lebaran sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat, siapa meninggalkan sholat kafir. Demikian pula ucapan sahabat, ma ra'aina minal a'mali tarkaha kufrun illa sholat. Kami tidak melihat suatu amalan kalau ditinggalkan seseorang menjadi kafir kecuali sholat. Berat ya, meninggalkan sholat ini berat. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Dan kalau orang meninggalkan sholat, enggak sholat sama sekali, dia kafir. Ketika jatuh vonis kafir, maka berlaku baginya hukum orang-orang kafir. Konsekuensinya, sehingga Syekh Utsaimin yang menyebutkan konsekuensinya banyak. Kalau dia mati itu la yughassal wa la yukaffan wa la yusalla alaihi wa la yudfan fi maqabiril muslimin. Kalau mati itu enggak dimandikan, enggak dikafani, enggak disolati, dan tidak boleh dikubur di kuburannya orang Islam karena dia non muslim. Demikian pula kalau dia punya anak perempuan, maka dia tidak berhak menjadi wali karena orang kafir tidak boleh jadi walinya orang beriman kalau anaknya mau nikah. Demikian pula kalau dia menyembelih, sembelihannya adalah bangkai karena dia non muslim, orang kafir. Demikian pula kalau dia meninggal dunia, maka tidak ada saling mewaris dengan keluarganya yang muslim, karena tidak ada saling waris-mewaris antara dua pemeluk agama, Islam dengan non muslim, dan berat. Kemudian juga ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, salat ini merupakan qurratul ain. Salat ini merupakan permata hati. Rasulullah sangat senang dengan salat. Beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan permata hatiku ada dalam salat. Salat, Rasulullah senang dengan salat. Sehingga kalau masuk waktu salat, beliau panggil Bilal. Arihna bis-salati ya Bilal, wahai Bilal, senangkan kami dengan salat. Wahai Bilal, adzanlah kamu supaya kami senang salat. Jadi jangan kita merasa salat ini beban ya. Karena banyak di antara kita kalau sudah masuk waktu salat, aduh beratnya, seakan-akan berat sekali. Kalau sudah selesai sholat, lega ya. Seakan-akan dia itu lepas dari beban berat. Enggak, kalau kita malah, kita butuh sholat. Bukan wajib sholat ya, butuh sholat, saya butuh sholat. Alangkah susahnya kalau enggak ada sholat. Bahkan seorang ahli psikologi kejiwaan mengatakan kalau orang sholatnya benar, dia terhindar dari stres, depresi, stroke, dan penyakit-penyakit jiwa lain. Kenapa? Karena jiwanya terkontrol, jiwanya seimbang. Setelah dia kerja, kemudian zuhur, sholat, santai lagi. Kemudian kerja asar, sholat, santai lagi. Kemudian maghrib, sholat. Sholat santai kan? Santai, rileks dengan Allah. Berdua-duaan, bermunajat. Dan tidak perlu mengadakan seminar khusyuk dalam sholat ya. Cukup dipraktekkan aja dan baca buku. Kalau mau baca buku yang bagus itu buku yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Itu diambil dari dua buku beliau dan telah diterjemahkan. Diterbitkan oleh Pustaka Darul Falah. Judulnya Lezatnya Sholat. Itu bagus. Diajarkan di sana bagaimana supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Lezatnya Sholat. Ibnul Qayyim, Pustaka Darul Falah, Jakarta. Atau juga buku 33 Sebab Khusyuk Dalam Sholat. 33 Sebab Khusyuk Dalam Sholat. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Diterbitkan yang saya tahu itu ada Darul Haq menerbitkan dan mungkin juga At-Tibyan menerbitkan itu. Khusyuk dalam sholat. Dan orang sekarang ini bingung cari bahagia, sehingga ada yang cari bahagia dalam yoga. Apalagi orang Buddha punya stasiun televisi ya. Ya kan? Ya botak-botak kayak gitu kan. Kemudian mereka itu kan senangannya bahagia ya. Yang penting semua manusia bahagia. Ya. Kata-kata bahagia saya tidak senang. Semua orang senang dengan kata-kata bahagia. Jadi pokoknya menurut dia yang penting manusia bahagia. Iya. tapi enggak punya konsep hidup. Sehingga ketika pantainya ditanya, pantai istilahnya ditanya, boleh enggak orang laki itu bergaul dengan laki-laki? Istilahnya homoseksual, boleh enggak? Ya. Jawabannya dia apa? Yang penting tidak menyakiti orang, tidak mengganggu orang, yang penting manusia bahagia. Waduh, agama enak ini. Ya orang nanti mengikut agamanya dia semua. Ya kacau Pak Pante, Pak Pante. Kalau orang kayak gitu ya kacau, ada penyakit AIDS, penyakit macam-macam. Ya, ini gak punya konsep hidup itu. Bahagia ada konsepnya. Dan Islam itu mengatur konsep hidup yang bahagia, ada Quran, ada sunnah. Bukan bahagia membual tok. Itu omong kosong. Ya.